طيب ما يستفاد من هذا الحديث أنت ما يستفاد من هذا الحديث حديث اللساني نعم فيه دليل على مشروعية kalau disebut fawaidah atau fawaid, maka sebutkan yang paling inti dulu. Yang paling inti dari hadis ini adalah yang disangka ringan, bahkan ada yang bilang rukun kecil dan sebagainya, ternyata ada sunnahnya memanjangkan. Ada masyru'iyah tatwil al-qiyam ba'da ruku wal julus baina sajdatain. Baik, hadha huwa aham syai. Lakinnaka sahih. Maka qultah bolehnya salat untuk ta'lim. Jayid. Ada yang lain? Laisa min al-kitab, amma min al-kitab wahid bas. Di kitab cuma satu. Fihi dalil masyru'iyyah tatwil al-qiyam ba'da ar-ruku' wa tatwil al-julus ba'da as-sujud. لكن نريد منكم مثل أخونا ما شاء الله يقول فيه جواز الصلاة للتعليم beliau salat untuk ngajari. نعم الثالث نعم إحياء سنن menghidupkan sunnah yang hampir terlupa. Dari mana kita ambil kalimat syai'an la arakum tasna'unahu. Dia mengerjakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Artinya sudah mulai hilang. Sudah mulai jarang ada yang mengerjakan. Maka kita dapatkan faedah sunnahnya menghidupkan sunnah yang telah mati. Apalagi? Faedah ukhra. Maafi, khalas. Fi faedah. Qabul khabaril wahid. Diterimanya riwayat dari satu orang. Kata Thabit al-Bunani bahwa Anas bin Malik melakukan apa yang kalian tidak lakukan. Berarti hanya Anas bin Malik. Tetapi diterima riwayatnya. Bahwa inni la'alu. Karena dia berkata, aku tidak akan kurangi. Seperti apa yang aku lihat Rasulullah SAW salat, aku kerjakan seperti itu. Tetapi diterima. Walaupun cuma Anas. Yang aku tidak lihat kalian melakukannya. Taib. Qabul. Khabaril wahid khilafan lil mu'tazilah, menyelisih mu'tazilah. Apa lagi? Baik. Ada lagi? Nataqil ila al hadis alladhi ba'da. Bismillah walhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد الحديث 87 حديث yang ke-87 عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Ma shallaitu, aku tidak pernah salat wara'a imamin, di belakang seorang imam pun qat sama sekali, yang lebih ringan salatnya, tidak pula yang lebih sempurna salatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya beliau sholat di belakang siapapun, gak ada yang lebih ringan sholatnya daripada sholatnya Nabi. Tetapi tidak ada yang lebih sempurna dari sempurnanya sholat Nabi SAW. Wa bainahuma aw laisa bainahuma ta'arud. Gak ada antara keduanya pertentangan. Antara takhfif dengan tatmim. Ringan dengan sempurna gak pertentangan. Sempurna tidak mesti berarti panjang dan berat. Ringan bukan berarti tidak sempurna. Dia ringan, khafif, tapi dia sempurna. Al-ma'na al-ijmali. Yunfi Anas ibn Malik an yakuna salla khalfa ayya imamin min a'immatin illa aw min al-a'immati illa wa kanat salatuhu khalfa al-imam al-a'zam sallallahu alaihi wasallam akhaffa bihaitsu la yashiqqu 'ala al-ma'mumin fayakhrujuna minha wa hum fiha raghibun wa la atamma min salatihi faqad kana ya'ti biha sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam kamilatan fala yakhillu biha bal yukmiluha fala yakhillu biha bal yukmiluha bil muhafadhah 'ala wajibatiha ومستحباتها وهذا من آثار بركته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Anas bin Malik menafikan bahwa dia tidak pernah salat di belakang imam manapun dari para imam-imam. Apa makna imam? Hah? Alladhi yuqtada bihi. Alladhi yuttaba' diikuti dan diteladani. Karena imam salat diikuti oleh makmum, maka dikatakan imam. Wa innahuma labi imamin mubin. Di dalam ayat disebutkan, dan keduanya di atas imam yang jelas. Ternyata di tafsir dikatakan imam fi hadhil ayah bima'na tariq. Apakah bertentangan dengan tafsir yang tadi bahwa imam bermakna yuqtada bihi? Enggak bertentangan. Karena tariq yuqtada bihi. Karena namanya jalan, ditelusuri. Diikuti. Kemana arah jalan itu diikuti. Maka tidak bertentangan. Namanya imam adalah yuqtada bihi. Kalau dikatakan man, berarti lil aqil. Imam, penguasa, pemimpin, dikatakan imam karena yuqtada bihi. Yang ghairu aqil juga ma yuqtada bihi dikatakan imam, seperti tariq. Fayuqal innahuma labi imamin mubin ay bitariqin mubin. Yusamma tariq yusamma imaman li'annahu yuqtada. Naam. Makna wara. Ma huwa? Udah tahu dari dulu. Ya. Apa makna wara'a? Ya. Belakang. Baik. Sahih? Yakin? Wara' bisa bermakna belakang, bisa bermakna depan. Mengapa? Karena wara' dari kata tawara'. Tawara' itu menjauh atau memisahkan diri. Apakah menjauh ke belakang atau menjauh ke depan. Sehingga wara' asal muasalnya memiliki dua makna. Di belakang khalf dan di depan qaddam. Qaddam wal khalf boleh disebut dengan wara. Sebagaimana di dalam beberapa ayat Al-Qur'an min waraihim barzakhun, dan juga disebut waraahum malikun. Waraahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, itu bermakna amamahum. Wara bermakna amamahum, di depan mereka ada raja, artinya mereka ketika datang merusak kapalnya. Mengapa? Karena di depan mereka ada raja yang mengambil setiap perahu-perahu yang bagus. Tayyib, Mengapa demikian? Karena asal katanya dia bukan khalf. Kalau khalf itu memang belakang. Qaddam, depan. Tetapi kalau amam, depan. Tetapi kalau wara, dari kata tawara. Nah, seperti tawara min wara'il hijab. Tawara, artinya sembunyi di belakang hijab. Bisa sembunyi menjauh ke belakang, bisa di depan, tidak terlihat. Qala, bahwa beliau berkata, ma sallaitu wara'a imamin. Aku tidak pernah, wa huna bima'na wara'ai khalfa imamin, bermakna di belakang. Tidak pernah salat di belakang seorang imam pun dari imam-imam. Kecuali yang dia salat di belakangnya pada imam yang terbesar, yang a'zam, adalah yang paling ringannya. Akhaffa, paling khafif. Bihaitsu la yashiqqu 'alal ma'mumin. Di mana imam tersebut tidak memberatkan makmum-makmumnya. Fayakhrujuna minha wa hum fiha raghibun. Maka mereka keluar dari salat, yakni selesai salat, dalam keadaan mereka rindu. Pengin kembali salat karena ringan dan nikmat, sempurna. Wala atamma min salatihi, dan tetapi tidak ada yang lebih sempurna dari salat beliau. Ingat, bukan berarti ringan itu tidak sempurna, tapi sempurna. Faqad kana ya'ti biha sallallahu alaihi wasallam kamilatan, dan bahwasanya Rasulullah SAW mendatangkan salat tersebut secara kamilah, sempurna. Fala yukhillu biha, tidak ada khalal, enggak ada kekurangan. Bal yukmiluha, bahkan menyempurnakannya. Bil muhafadha ala wajibatiha, dengan menjaga kewajiban-kewajibannya. Wa mustahabatiha, dan juga yang sunnah-sunnahnya. Wa hadha min athar barakatihi, dan ini adalah karena pengaruh barakah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ma yu'khad min hadzal hadis, ay ma yu'khad min al hadis min al fawaid, istafada min hadzal hadis awalan an ya'ti al imamu bi salati khafifatan, hendaklah imam mengerjakan salatnya khafifah, ringan. Wa khafifah nisbi. Apa makna nisbi? Tergantung. Ai binisbah lil ma'mumin. Disesuaikan dengan keadaan makmumnya. Hatta la yashiqqu 'alal musallin, agar tidak memberatkan orang-orang yang salat. Apakah di belakangnya ada yang tua, atau ada yang sakit, atau ada orang yang tidak mampu. Ya tentunya disesuaikan. Kalau ternyata mereka orang-orang yang Masya Allah, tullabu ilmin, aqwiya, syabab, maka tidak mengapa agar dipanjangkan sedikit, sesuai dengan keadaan mereka, dengan tetap tidak memberatkan. Disesuaikan. Watammah, dan juga sempurna. Hatta lan kusmin hawa biha syaih. Sempurna hingga tidak berkurang pahala mereka sedikit pun. Fa itmamuha yakunu bil ityani biwajibatiha wa mustahabbatiha. Maka itmamnya, menyempurnakannya, adalah dengan mengerjakan yang wajib-wajibnya dan juga mengerjakan yang mustahabbatnya. Yang mustahab-mustahabnya. Min ghairi tatwilin mumil. Saya tambahkan kalimat mumil syarhan. Bukan bid'atan. Dengan tidak memanjangkan dengan panjang yang membosankan. Karena panjang juga sama, nisbi. Nisbi sekian, menurut mereka panjang, menurut kalian tidak panjang. Sebaliknya, yang menurut kalian pendek, dikira oleh mereka panjang. Oh ini panjang sekali. Berarti berbeda-beda setiap orang. Maka yang dimaksud di sini, min ghairi tatwil, ini tatwil yang mumil, yang membuat seseorang menjadi bosan. Wa takhfifiha yakunu bil iqtisar. Meringankannya adalah dengan meringkas kepada yang wajib-wajibnya dan yang sunnah-sunnahnya. Tidak lebih. Ada awalan. Thanian, anna salatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akmala salatin. Bahwa salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling sempurna dari salat. Falyahrus al-musalli ala an yaj'ala salatahu misla salatihi alaihi salatu wassalam. Iqra bikada. Para ulama memahaminya dengan dua, sebagian memahami dengan letterlek, baca hal ataka dengan sabihisma. Tetapi yang lebih banyak mereka menganggap yang seperti itu. Artinya kurang lebih yang seperti itu. Tidak harus itu terus, tidak demikian. Karena ada hadis yang lain yang melarang kita membuat seorang bosan dengan Quran. Kalau setiap hari itu terus bacaannya, juga mereka akhirnya akan muncul perasaan-perasaan mumil. Barakallahu fikum. Falyahrisul musalli ala an yaj'ala salatahu misla salatihi. Maka hendaklah seseorang menjadikan salatnya seperti salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Liyahdha bil iqtida, agar dia mendapatkan haudh, bagian dari iqtida. Wa yafuzu bi'adhimil ajr, dan mendapatkan pahala yang besar. Thalisan, yang ketiga. Fihi jawazu imamatil mafduli lil fadil. Ala taqdir anna Anas radhiyallahu ta'ala anhu afdala mimman yusalli bihi ghayra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa imamul masjid muqaddamun ala ghairihi wa in kana wara'a afdala minhu li'annahu huwa al-imamur ratib. Wa dhakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna das-sultani kal imamir ratib. Nah, di dalamnya ada faedah bolehnya menjadi imam orang yang mafdul, padahal di belakangnya ada orang yang lebih afdal. Fadil yang lebih, mafdul yang di bawahnya. Dari mana diambilnya? Ala takdir, atas takdir, anggapan bahwa Anas radhiyallahu ta'ala anhu seorang yang afdal untuk menjadi imam. Sedangkan yang mengimami, ketika Anas salat di belakang mereka, sepeninggal Rasulullah SAW tentunya, adalah bukan orang yang lebih baik dari Anas. Bahkan kebanyakan para umara, para amir. Fa imamul masjid muqaddam ala ghairihi, maka imam masjid diutamakan untuk jadi imam. Walaupun in kana wara'ahu afdal, walaupun di belakang mereka atau di yang mereka tidak tahu di saf keberapa ada orang yang lebih afdal. Li'annahu huwal imamur ratib, karena dia imam ratibnya, karena dia imam rawatib. Demikian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa sultan kal imamir ratib, bahwa penguasa seperti imam rawatib. Mereka berhak untuk menjadi imam. Ini barakallahu fikum. Tiga fawaid. Hal hunaka fa'idah ukhra? Syekh Badr hafizahullah يستخرج من حديث واحد 150 فوائد فائدة 150 فائدة حديثية فقهية عقدية berkait dengan akidah, berkait dengan mustalah, berkait dengan sanad. Silakan, berkait dengan apa saja. Enggak ada lagi, cuma tiga. Misalnya, berarti Anas bin Malik selalu sholat berjamaah. Tidak pernah lepas dari sholat berjamaah. Sehingga beliau bisa melihat semua imam-imam. Apa lagi? Yang berkata seperti ini adalah Anas bin Malik, adalah aliyak. Paling pantas. Mengapa? Karena beliau di zaman Rasulullah SAW sampai termasuk sahabat yang akhir wafat. Sehingga tahu semuanya. Sehingga paling pantas menyatakan, aku tidak pernah salat di belakang imam yang manapun seluruhnya yang lebih baik dari Rasulullah SAW dan lebih sempurna. Karena beliau termasuk awakhir. Walaupun bukan akhir sekali, tapi awakhir. Apa lagi? Yang tadi sudah kita sebut, bahwa takfif dengan tatmim tidak bertentangan. Jangan takfif menghilangkan tatmim, dan jangan tatmim menghilangkan takfif. Kerjakan kedua-duanya. Khafif, tamah. Enam. Faedah ukhra? Ada yang lain? Baik. Al-hadithu thamin wa thamanun. Al-hadithu thamin wa thamanun. عن أبي قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك أو مالك ابن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض أراد بشيخهم أي أبا زيد عمر بن سلمة الجرمي دار أبو قلابة رحمه الله دار عبد الله بن زيد Abu Qilabah adalah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri. Qala ja'ana Malik, datang kepada kami Malik ibn al-Huwairith di masjid kami ini. Kemudian dia berkata, inni la usalli bikum, aku akan salat mengimami kalian, dan bukan aku memaksudkan salat, tapi mau mengajari kalian. Usalli kaifa ra'aitu Rasulullah SAW. Aku salat seperti aku lihat Rasulullah SAW salat. Kemudian aku tanyakan pada Abu Qilabah, kaifa kana yusalli? Qala mithla salati syaikhina hadha. Salatnya kayak salatnya syekh kita ini. Yang dimaksud Abu Zaid Amr ibn Salamah al-Jarmi. Ternyata setelah dilihat salatnya, kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud qabla an yanhada. Beliau duduk setelah bangkit dari sujud sebelum berdiri. Jadi ketika dari sujud mau berdiri, duduk dulu baru kemudian berdiri. Al-ma'na al-ijmali. Maknanya secara ringkas. Yaqulu Abu Qilabah. Berkata Abu Qilabah, Abdullah ibn Zaid al-Jarmi, al-Basri, dari Basrah. Dan ketika beliau akan dijadikan sebagai qadi, beliau lari. Sampai ke Syam. Karena tidak mau diberi jabatan. Sampai terpencil. Ghuraba. Sehingga beliau meninggal dalam keadaan mengenaskan. Tangan dan kakinya terputus, matanya sudah buta. Diurusi oleh anak laki-lakinya, dan kemudian anak-anak lakinya dalam keadaan meninggal. Karena diserang serigala atau sejenisnya. Didatangi dalam sebuah kemah. Diceritakan begini. Iya, itu anakku. Satu-satunya yang ngurusi beliau. Meninggal. sehingga beliau setelah itu tidak berapa lama dari anaknya meninggal, beliau juga meninggal rahimahullah. Abidun zahid, ahli ibadah, zuhud, alim, dan beliau tidak suka untuk menjabat jabatan, sehingga ketika ditawarkan padanya qadha, beliau lari sampai ke Syam, sampai hidup dalam keadaan terpencil di sana. Qala rahimahullah, ja'ana Malik bin Huwairits ahadus sahabah radhiyallahu ta'ala anhu di masjid kami ini. Kemudian berkata, aku akan salat mengimami kalian salatan lam aqsidut ta'abbud biha. Tetapi bukan aku niatkan salat, tapi aku niatkan ta'liman. Wa innama qasadtu ta'limakum salatan nabi, tapi aku menginginkan untuk mengajarkan pada kalian salat Nabi SAW. Bitariqin amaliyah, ingin mengajari kalian dengan cara amaliyah. Liyakun at-ta'lim bi suratil fi'l aqrab wa abqa fi adhanikum, agar pelajaran dengan praktek akan lebih dekat dan akan lebih kekal, lebih banyak melekat di benak-benak kalian. Faqala rawi an Abi Qilabah, kata rawi yang meriwayatkan dari Abu Qilabah, kaifa kana Malik ibn al-Huwairits yusalli, bagaimana beliau Malik ibn al-Huwairits alladhi 'allamakum salata Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, faqala mithla salati shaykhina hadha, salatnya seperti ini, yakni seperti Abi Yazid Amr ibn Salamah al-Jarmi. Wa kana yajlis jalsatan khafifah, beliau duduk dengan duduk yang ringan. Idza rafa'a ra'sahu min as-sujud lil qiyam, ketika bangkit dari sujud yang kedua akan berdiri, duduk dulu. Qabla an yanhadha qa'iman, sebelum bangkit berdiri. Berarti apa kesimpulannya dari hadis ini? Ziyadatu ilmin, dari apa yang sudah lewat, ternyata ada sunnah lain yang belum disebut dalam hadis-hadis sebelumnya, yaitu jalsatul istiraha. Namun tidak sepakat para ulama dalam satu kata, karena sebagian mereka ada yang menganggap bahwa Rasulullah SAW ketika itu sudah mulai tua dan sudah mulai besar badannya sehingga berat, maka beliau duduk dulu sebelum bangun. Sehingga sebagian para ulama tidak menganggap sunnah. Itu kasus sifatnya. Ada yang merincikan, kalau masih muda tidak sunnah, kalau sudah tua, sudah gemuk, sunnah. Ada yang menyatakan ini adalah terakhir dari perbuatan Rasulullah SAW. Berarti ini adalah yang sunnah thabitah, yang membatalkan apa yang sebelumnya, ila akhirih. Ikhtalaf al-ulama, al-jalsatul mushar ilaiha fi hadal hadith hiya ma tusamma indal ulama bi jalsatul istiraha. Duduk tersebut yang disebutkan dalam riwayat ini adalah duduk yang diistilahkan oleh para ulama. Istilah tersebut bukan dari hadis, tetapi dari para ulama. Jalsatul istiraha, duduk istirahat sejenak kemudian bangkit. Wala khilafa indahum fi ibahatiha, kalau tentang bolehnya tidak ada khilaf. Semua mengatakan boleh karena ada riwayatnya, sahih riwayatnya. Walaupun infarada bihi al-Bukhari. Infarada bihi al-Bukhari, berarti keluar dari dari manhajnya Al-Maqdisi rahimahullah, yang ingin memasukkan dalam kitabnya semua yang muttafaq alaih. Ternyata hadis ini tidak muttafaq alaih. Hada min afrad Al-Bukhari. Disebutkan oleh Abdul Haq dalam Al-Jama' Baina Sahihain, lam yukhrij muslimun hadal hadith, muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Wa sahal musannif fi iradihi minal muttafaq alaih, dan ini sahu dari musannif rahimahullah wa ghafarallahu lahu, ketika menyebutkan bahwa hadis ini muttafaq alaih, dan beliau menyatakan aku tidak memasukkan di dalam kitab ini kecuali yang muttafaq alaihi Bukhari dan Muslim. Ternyata ada yang infarada bihi Al-Bukhari. Ala kulli hal, ashahhu kitab ba'da kitabillah sahih al-Bukhari. Karena ada riwayat ini, maka bolehnya iya. Semua para ulama sepakat. La khilafa indahum fi ibahatihi. Tidak ada perbedaan tentang bolehnya duduk istirahat. Wa innamal khilafu fi istihbabiha. Tetapi berselisihnya para ulama, apakah itu dianjurkan atau hajat saja? Kalau dibutuhkan istirahat, silakan. Fadhahaba li istihbabiha. Yang bermadhab istihbabnya, dianjurkannya, disukainya jalsa atau istirahat adalah Asy-Syafi'i fil masyhur. Imam Syafi'i dalam pendapat yang masyhur dari madhabnya. Wa Ahmad fi ihda riwayatain. Dan Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat beliau. Wa ikhtaraha min ashabihi al-Khallal. Yang dipilih pendapat ini oleh pengikutnya, murid-muridnya, di antaranya al-Khallal. Li hadzal hadis sahih. Karena berpegang dengan hadis ini yang sahih ini. Wa dhahaba ila 'adam istihbabiha min as-sahabah. Sedangkan yang berpendapat tidak sunnah dari beberapa sahabat, di antaranya Umar wa Ali wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa min al-muhaddithin, dari kalangan ahli hadis Imam Ats-Tsauri wa Imam Ishaq bin Rahuya, wa min al-a'immatil madhahib, sedangkan dari imam-imam madhab Abu Hanifah wa Malik. Wa huwa al-mashhuru min mazhabi Ahmad, dan juga pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Wa qala aktsarul ahadits ala hadza ya'ni tarkuha. Apa alasan mereka tidak menganggap sunnah? Kebanyakan hadis tidak menyebutkan jalsa istirahat atau bahkan menyebutkan Nabi tidak duduk istirahat. Itu lebih banyak hadisnya. Bahkan dikatakan aktsarul ahadits. Qala Tirmidzi wa alaihi al-amal 'inda ahli al-'ilm, bahwa atasnya lah diamalkan menurut ahlul ilmi. Wa qala Abu Zanad tilka sunnah. Adapun Abu Zanad menyatakan itu adalah sunnah. Wa mala ba'd al-ulama ila fi'liha 'inda al-hajah ilaiha. Sedangkan beberapa ulama cenderung berpendapat melakukannya kalau ada hajat saja, bukan selalu. Karena Nabi pun asalnya tidak melakukan, tapi di akhir-akhir beliau melakukan. Bahkan yang lebih banyak riwayatnya, beliau tidak melakukannya. Maka sebagian ulama berpendapat, fa'alaha indal hajah, dilakukan ketika ada hajat saja. Min kibarin, apakah karena tua, au da'fin, atau karena lemah. Lemah itu bisa karena sakit, bisa karena sesuatu yang lain. Jam'an bainal adillah. Sehingga mereka berpendapat, mengumpulkan semua dalil, kalau memang ada hajat, kerjakan. Qala Ibnu Qudamah. Berkata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, wa hadha fi jam'in bainal akhbar, wa tawassutun bainal qawlain. Pendapat ini, pendapat yang dikatakan, yu'mal indal hajah, adalah pendapat yang menjamak semua hadis-hadis, mengumpulkan semua hadis-hadis. Wa tawassutun, dan itu berarti tawassut, menengahi antara dua pendapat, yang mengatakan sunnah dan menyatakan mubah. Maka kalau ada hajah silahkan, itu diajarkan oleh Nabi SAW. Taib mayukhad minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Ternyata diawali faedahnya dengan istihbabu jalsatil istiraha. Berarti pendapatnya Syekh Abdullah Al-Bassam adalah bahwa itu dianjurkan sunnah. Wa taqaddama anna sahih istibabuha lil hajah, dan sudah lewat bahwa itu sunnah mustahabbah ketika ada hajat. Ala kulli hal, kita ikuti imamnya. Yang kedua, anna mawdi'aha 'inda an-nuhud min as-sujud ila al-qiyam. Yang kedua, bahwa tempatnya adalah ketika bangkit dari sujud akan berdiri. Maka disela dengan duduk dulu. Salisan, anna al-qasda minha al-istirahah li bu'di sujud min al-qiyam. Yang ketiga, kita dapatkan faedah bahwa tujuan dari duduk tersebut adalah istirahah, sehingga tidak ada bacaan apapun. Tidak ada bacaan apapun. Li bu'di sujud min al-qiyam, karena jauhnya sujud dari berdiri, maka setelah bangkit dari sujud, duduk dulu, baru kemudian berdiri. Lidza lam yusra' laha takbir wala dzikr, karena hanya istirahah, maka tidak disyariatkan bertakbir, tidak pula disyariatkan dzikir. Wa syadza min asy-syababi man kabbara fi dzalik. Termasuk syadz, pendapat yang nyeleneh, beberapa anak muda bertakbir dua kali dari sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan alasan, fi kulli raf'in wa khafdin harus bertakbir. Naam. Padahal tidak demikian, Wallahu ta'ala a'lam. Rabi'an, jawazu ta'lim bil fi'il. Faedah yang keempat, bolehnya mengajarkan ilmu dengan praktek. Dan boleh sholat untuk ta'lim. Sebagaimana yang pernah disinggung bahwa Rasulullah SAW pernah sholat di mimbar. Dan dikatakan aku lakukan agar kalian melihat sholatku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Liyakuna abqa fi dhihnil muta'allim. Karena biasanya dengan praktek, itu lebih nempel di benak orang yang belajar. Yang kelima, jawazu fi'lil ibadah li ajli ta'lim. Bolehnya melakukan ibadah untuk belajar, untuk mengajar. Pertama, salat. Sudah dicontohkan dari sekian sahabat, dari Rasulullah SAW juga. Juga haji. Rasulullah menyatakan, khudu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dariku. Maka Rasulullah SAW melakukannya di hadapan mereka, dan mereka mengikuti. Rasulullah berlari kecil, mereka berlari kecil. Rasulullah berjalan, mereka berjalan. Rasulullah menaiki sofa, mereka menaiki sofa. Rasulullah SAW turun, mereka turun. Rasulullah SAW berlari cepat, mereka ikut berlari cepat. Taib, Rasulullah SAW menyengaja untuk mencontohkan pada mereka cara haji. Kemudian berkata, khudu anni manasikakum. Wa annahu laisa min at-tasyrik, dan itu tidak termasuk kesyirikan. Artinya menduakan niat. Niat untuk ibadah dan niat lain untuk mengajarkan, tidak. Karena dua niat itu tidak bertentangan. Bukan tasyrik fil amal. Fa innal aslal ba'ith ala hadhihi shalah huwa iradatut ta'lim. Wal qa'idah taqul. Naam. Wa antum ta'allamtul qawaid al-umur bimaqasidiha. Wa huwa qurbatun. Dan juga termasuk taqarrub. Dinilai sebagai ibadah, ada pahalanya. Sebagaimana salat itu qurbah, ta'lim juga qurbah. Intaha. Hal hunaka faedah ukhra? Ghairal madkurah. Ghairah hadihi. Al-khamsa. Faedah ukhra. Annal insan mahalun nisyan. Dari mana diambil? Mahma balagat ilmuhu, fal insan laysa ma'suman. Itu faedah penting. Bahwa bagaimanapun alimnya, tetap yang namanya manusia tidak ma'sum. Imam Al-Maqdisi menyatakan muttafaq alaih, ternyata infarada bihil Bukhari. Sehingga la yajuzu taqlid. Jangan taqlid pada siapapun. Mahma balagat ilmuhu. Mahma balagat rutbatuhu. Sampai manapun tingginya ilmu beliau, tetap aja manusia. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, pada yang lain. Aktif bihadal qadar. Warakallahu fikum.